Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan keutamanya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib di malam hari ini. Alhamdulillah, kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamah. Kemudian ya ikhwah rahiman wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah bahwasanya kita sekarang sudah memasuki hari ke-21 bulan Rajab. Sudah memasuki hari 21 bulan Rajab atau besok memasuki hari yang ke-22. Bulan Rajab menurut perhitungan kalender. Sabar kuatikum, sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Namun tidak ada padanya satu amalan ataupun satu ibadah yang disyariatkan, yang khusus disyariatkan dikerjakan di bulan Rajab tersebut. Ya, nah. Dan setelah bulan Rajab kita akan memasuki bulan Syaban. Nah, setelah bulan Syaban kemudian bulan Ramadan. Baik, di bulan Syaban ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amalan tersebut di bulan Syaban. Dan amalan tersebut adalah ibadah puasa, ya, ibadah puasa di bulan Syaban. Dan juga sebelumnya kami ingatkan kepada ikhwah semuanya yang mungkin masih memiliki utang puasa Ramadan, masih memiliki utang puasa Ramadan, dan bersegeralah untuk mengkodoknya atau membayarnya. Enam, atau mungkin antum punya istri atau mungkin antum punya anak yang masih memiliki utang puasa Ramadan, maka segera diingatkan untuk segera dikodok ataupun di enam lunasi, ya. Enam, karena waktu berlalu, ya, begitu cepat. Enam, waktu berlalu begitu cepat. Ya, enam, kalau kita menunda-nunda atau nanti, enam mengkodonya nanti mengkodonya, ya, tiba-tiba sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengkodok puasa Ramadan yang sudah berlalu. Enam. Baik, wa barakallahu fikum. Di bulan Syaban yang insya Allah kita sebentar lagi menjumpainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Syaban fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Wa fi riwayatin kana yasumu Syaban illa qalilan, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa di satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berpuasa Syaban seluruhnya. Di dalam riwayat senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Syaban kecuali sedikit. Yani tidak melakukannya hanya sedikit. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anama Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala menjelaskan di dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin, Hadza bab dzakara al-mu'allif rahimahullahu fihi bayanu ma yusannu shaumuhu aw shaumuhu min al-ayyami wasyahr aw wasyhur. Bab ini mu'allif menyebutkannya yang di dalamnya menjelaskan apa-apa yang disunnahkan berpuasa baik hari-hari dan bulan-bulan. Fa min dzalika shaumu sya'ban. Dan di antara waktu-waktu yang disunnahkan untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban atau puasa Sya'ban. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumuhu kullahu aw kullahu illa qalilan. Kama rawat anhu dzalika Aisyah radhiyallahu anha. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berpuasa Sya'ban seluruhnya. Atau seluruhnya kecuali sedikit. Sebagaimana telah diriwayatkan yang demikian dari Aisyah radhiyallahu anha. Walihada yanbaghi lil insan ayyukthara ayyukthara minasyami fi syahri sya'ban aktar min wairih. Oleh karena ini sepantasnya bagi seseorang untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yasumuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nam melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Qala ahlul ilmi wal hikmatu min dzalika annahu kana baina yaday Ramadan karwatib baina yaday al faridhah. Berkata ahlul ilmi, dan hikmah dari yang demikian, hikmah dari berpuasa Sya'ban, bahwasanya puasa Sya'ban tersebut berada di hadapan Ramadan. Berada di hadapan Ramadan. Seperti sholat-sholat sunnah rawatib dan di antara atau di hadapan sholat-sholat wajib. Nah, saya demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dari hadis terhadap hadis Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Dan di dalam arkanul Islam atau afwan di dalam Sahih Targhib Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Sahih Targhib buah karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan beliau mengatakan syahrul Sya'ban qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin fauhibu ayyar ayrufa'a amali wa nasain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah bulan di mana manusia lalai darinya, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di antara bulan Rajab dan Ramadan yaitu Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pada bulan tersebut amalan seseorang diangkat menuju Rabbul Alamin. Maka aku senang bila amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahihul Targhib halaman 1022. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang mengqadha puasa Ramadan. Bentuk pertanyaannya, apakah mengqadha puasa Ramadan harus dilakukan dengan segera dan berturut-turut? Ya, berturut-turut. Terus-menerus setiap hari. Jawab beliau, yang artinya mengqadha puasa Ramadan tidak harus dilakukan segera dan berturut-turut. Oleh karenanya dahulu Ummul Mukminin Aisyah tidaklah mengqadha hutang puasa Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Namun lebih utama dilakukan dengan segera dan berturut-turut, karena yang demikian itu lebih cepat dalam melepaskan tanggung jawab dan supaya bisa menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Naam, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Naam, ala kulli hal, naam, untuk kita ya hendaklah bersungguh-sungguh dalam kita beragama ini dan mempergunakan waktu-waktu naam dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika kita melewati atau 6 hari ataupun ya bulan ataupun waktu ataupun tempat yang 6 padanya memiliki keutamaan, padanya disyariatkan untuk dilakukan satu ibadah, satu amalan, dan kita memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka hendaklah atau sepantasnya untuk kita 6 mengerjakannya. Ya, 6. Taifa barakallahu fikum, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini 6 yang berkaitan dengan bulan Syaban pada pertemuan yang datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.